duka dan engkau putus asa. Ku fahami apa yang kau rasa. Di sini ada ku, bukankah aku temanmu? Yang ku ingin hanyalah senyumanmu. Biar kegelapan menghilang dan cahaya terus menerangi. Let me see you smile, let me see you laugh. Let your worries go away and never come again. I wanna smile with you, I wanna laugh with you. We never know all the good that a simple smile can do. Kau berduka dan engkau putus asa. Ku fahami apa yang kau rasa. Di sini ada ku, bukankah aku temanmu? Yang ku ingin hanyalah senyumanmu. Biar kegelapan menghilang dan cahaya. Teruslah melangkah dengan sabar. Tak pernah